السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. أما بعد، قال رحمه الله: فقد أخبرت الأم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian dikhabarkan oleh Ummul Fadl bahwa itu yang dia dengar adalah akhir apa yang dia dengar dibaca dengannya oleh Rasulullah sallam fil maghrib, di dalam salat maghrib. Wa Ummul Fadl, sedangkan Ummul Fadl lam takun minal muhajirat, beliau tidak termasuk dari muhajirat karena uzur. Bal hiya minal mustad'afin, beliau termasuk yang lemah, tidak berani, tidak bisa hijrah. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, kuntu ana wa ummi minal mustad'afin, aku waktu itu masih kecil dan ibuku termasuk mustad'afin, alladzina adarahumullah, yang diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha istima' kana mutaakhira, berarti pendengaran beliau tersebut adalah di akhir. Ikhwan fi din, a'azakumullah, artinya barakallahu fikum, setelah Rasulullah SAW kembali ke Mekah, dan itu terakhir. Artinya sampai akhir beliau membaca barakallahu fikum surat-surat yang panjang. Wa kadzalika fi sahih, demikian pula di dalam kitab sahih, di dalam sahih Bukhari dari Zaid bin Tsabit أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب بطول الطليين, membaca dalam surat salat maghrib satu dari dua surat yang panjang. Wa Zaid min sighari sahabah, sedangkan Zaid termasuk sahabat yang masih kecil waktu itu. Berarti beliau juga mendengarnya belakangan. Artinya di akhir-akhir bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan tulut tulayai adalah Al-Ma'idah dan Al-A'raf. Wa qila Al-An'am wal-A'raf. وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة. Demikian pula beliau membaca mengimami mukminin dalam surat Fajar di Mekah. Wa adrakathu su'lah, dan terkena su'lah 'inda dzikri Musa wa Harun. Fa hadhihi al ahadits wa amsaluha. Hadis-hadis ini dan yang sejenisnya menjelaskan bahwa beliau alaihi salatu wassalam kana fi akhir hayatihi yusalli fil fajr. Ummul Fadl tadi radhiyallahu taala anha termasuk yang mustad'afin, tidak hijrah di Mekah waktu itu. Sebelum hijrah enggak ada salat jamaah, masih belum ditegakkan. Ketika di Madinah, Ummul Fadl enggak tahu. Berarti kapan dengarnya? Setelah kembali. Masya Allah. Setelah Fathu Mekah. Dan itu akhir-akhir masa kehidupan Rasulullah SAW. Demikian pula Zaid min sighari sahabah. Berarti beliau mendengarnya juga di akhir-akhir. Barakallahu fiikum. Semua itu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW membaca fi akhir hayatihi, di akhir hidupnya, fil fajri, di salat fajar, bitiwalil mufassal, dengan surat-surat panjang. Wa syawahidu hadha kathirah, dan bukti-buktinya juga banyak, saksi-saksi dari hadis-hadis sangat banyak. ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ini menunjukkan para sahabat sepakat bahwa demikianlah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan, bukankah Rasulullah SAW juga pernah membaca dalam salat fajar, إذا زلزلت الأرض زلزالها, dan membacanya diulang di rakaat pertama dan rakaat kedua sama-sama إذا زلزلت الأرض زلزالها. Disebutkan di footnote-nya jawabannya oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, footnote yang keenam kalau cetakannya sama. Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, إذا علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصل في صلاة الفجر ربما يزول عنا الإشكال, bisa jadi akan hilang kebingungan kita bahwa beliau pernah membaca di salat fajar إذا زلزلت الأرض زلزالها كررها في الركعتين. Beliau membacanya di dua rakaat sama. Al-Zahir anna hadha fi safar, tampaknya itu adalah di dalam safar. Li'annahu kana yukhaffifihi salah, karena Rasulullah SAW dalam safar biasanya salatnya diringankan. Li'anna hadha kana yukhaliful ma'hud fi hadhi Rasulullah SAW, karena itu menyelisih kebiasaan yang Rasulullah SAW kerjakan ketika beliau mukim. Baca idazul tidak biasa. Biasanya beliau di salat fajar bacaan-bacaan panjang. Amma idza zulzilatil ardu zilzalaha yukhalif hadi an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ma dama yukhaliful ma'hud lam yunas ala annahu kana fil hadr fal aula an yuhmal ala ma kana ma'hudan fi salatil fajr fis safar. Karena tidak biasa dan Rasulullah SAW biasa salat safar ringan, maka dibawa maknanya adalah mungkin ketika safar. Kembali ke atas. Walianna sa'irus sahabah ittafaqu ala anna hadhihi kanat salatu Rasulillah SAW allati ma zala yusalliha wa lam yadhkur ahad annahu naqasa salatahu fi akhir umri amma kana yusalliha. Dan seluruh para sahabat sepakat begitulah salatnya Rasulullah SAW, yakni membaca dalam surat di dalam salat fajar bacaan-bacaan panjang allati ma zala yusalliha, yang beliau terus membacanya, walam yadhkur ahad annahu naqasa salatahu, dan tidak diriwayatkan, tidak disebut bahwa Nabi kemudian memendekkan bacaannya di akhir hidupnya, tidak. Amma kana yusalliha, tidak merubah dari kebiasaannya. Wa ajma'al fuqaha'u ala anna sunnah an yaqra' fil fajr bi tiwalil mufassal. Maka sepakat para fuqaha bahwa yang sunnah adalah membaca dalam salat fajar bi tiwalil mufassal, dengan bacaan-bacaan yang panjang seukuran dengan yang disebut tadi. Wa qawluhu, dan ucapannya, wa la yusalli salataha ula, dalam hadis Anas barakallahu fikum, dan tidak salat seperti salat mereka. Siapa salat mereka? Imma an yurida bihi man kana yutilu salat ala hadha wa man kana yanqusuha an dhalik ay annahu kana sallam yukhaffifaha wa ma'a dhalika fala yahdifuha hadfaha ula'il ladina yahdifuna ar-ruku was-sujud wal-i'tidalaini kama dalla 'alaihi hadis Anas wa hadis al-Barra radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallam salat, secara makna saja hadis yang sudah lewat pada pekan yang lalu, bahwa berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya dikatakan sawa, tidak seperti salatnya mereka. Siapa mereka haula? Tentunya imam-imam masjid di masa tersebut, di masa Bani Umayyah. Kebanyakan para imam-imam masjid dari pemerintah atau dari penguasa, yakni dari Bani Umayyah, dan tidak semua mereka fuqaha, tidak semua faqih, ada yang tidak faqih. Sehingga ada dua jenis imam-imam tersebut. Ada yang membaca ketika berdirinya panjang, mungkin untuk menunjukkan hafalannya saya panjang. Tapi ketika ruku sebentar, ketika ini sebentar, ini pendek-pendek-pendek, itu yahdifuha hadfa. Enggak imbang. Ada lagi yang memendekkan bacaannya. Maka ini juga tidak sesuai sunnah. Yang harusnya fajar salatnya panjang, ini salatnya pendek. Maka dikatakan Rasulullah SAW membacanya sawa laisa misli salat haula, tidak seperti salatnya mereka yang berdirinya panjang tapi ruku sujudnya pendek sekali, ya tifah, enggak imbang. Sedangkan Nabi salatnya mutaqaribah. Atau yang sebaliknya, yang kusuha, yang lebih pendek dari Nabi. Nabi membaca panjang, ternyata mereka membacanya ketika subuh dengan bacaan-bacaan pendek. Aw kana ulaikal umara yanqusuna alqira'ah, atau para penguasa tadi, para pemerintah tadi, yanqusuna alqira'ah, kurang bacaannya. Awil qira'ah wa baqiyatul arkan amma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, atau membaca bacaan tetapi sisa-sisa rukun yang lainnya pendek, yahdifuha hadfa, tidak seperti kana Rasulullah sallam yaf'alu, tidak seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallam. Kama rawa Abu Qaza'ah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Qaza'ah, qala ataitu Aba Sa'id al-Khudri, aku mendatangi Aba Sa'id al-Khudri, wa huwa maktumun alayhi, falamma tafarraqa an-nas anhu qultu inni la as'aluka amma sa'alaka ha'ula'i anhu, qultu as'aluka an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ma laka fi dhalik min khair, fa'adaha alayhi faqala kana salatu adh-dhuhri tuqamu fayantaliku ahaduna ila al-baqi' fayaqdi hajatahu thumma ya'ti ahlahu fayatawadda thumma yarji' ila al-masjid wa Rasulullah sallam fi ar-raq'atil ula wa fi riwayah mimma yatuluha aw mimma yutawwiluha rawahu Muslim fi sahihih. Aku pernah mendatangi Abu Sa'id al-Khudri, kata Abu Qaza'ah, wa huwa maktsurun alayhi falamma tafarraqa an-nas anhu, ketika manusia sudah bubar, aku katakan inni la as'aluka amma sa'alaka haula'i anhu, aku tidak bertanya kepadamu seperti mereka. Jadi mereka mengerumuni beliau untuk bertanya. Maksur seperti yang dimaksud banyak orang di sekitarnya. Setelah mereka banyak orang tadi bubar, aku katakan, aku tidak bertanya kepadamu seperti mereka. Aku hanya bertanya tentang sholat Rasulullah SAW. Seperti apa? Abu Sa'id al-Khudri berkata, malaka fi dhalika min khair. Udah, gak ada bagimu kebaikan dalam masalah ini. Udah, sebaiknya kamu gak tahu. Ini gak usah nanya. Alhamdulillah. Mengapa? Karena beliau tahu kalau kau tanya dan saya jawab, memberatkan kamu dan kamu gak akan bisa melakukannya. Tetapi Abu Qaza'ah memaksa, fa'adaha alai, beliau mengulangi lagi, aku tanya kepadamu bagaimana sholatnya Rasulullah SAW, maka terpaksa dijawab, kanat salatul duhri tuqam, pernah sholat duhur ditegakkan, fayantaliku ahaduna ilal baqir, salah seorang kami pergi ke baqir. Dulu masjidnya Nabi itu yang di Raudhah saja, bagi yang pernah sholat di Masjid Nabawi, antara mimbar dengan kamar Aisyah itu Raudhah, segitu masjidnya. Bisa dibayangkan dari situ berjalan sampai ke Baqi'il Gharqad, kuburan para sahabat. Fayantalik ahaduna ilal Baqi' fayaqdi hajatahu, untuk membuang hajatnya, karena satu tempat sepi, padang pasir, kosong, gak ada manusia, untuk buang hajat. Sumayati ahlahu, kemudian balik mendatangi keluarganya untuk berwudu. Fayatawadda thumma yarji ilal masjid, kemudian kembali lagi ke masjid. Silakan perkirakan yang pernah ke Masjid Nabawi berjalan dari tempat raudhah itu sampai ke Baqi', dari Baqi' kemudian pergi ke perkampungan, dari perkampungan kembali lagi ke raudhah. Dalam keadaan Rasulullah SAW masih fir rak'atil ula, masih di rakaat pertama, belum ruku. Mimma yutawwiluha, karena panjangnya beliau salat. Akhwan ibn a'azakumullah. Fahada yubayyin lak anna Aba Sa'id ra'a salatan nas anqas min hadha. Ini menunjukkan bahwa Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, melihat bahwa masyarakat sudah jauh dari itu. Ketika ada yang tanya, sudah, tak perlu ya, ditanyakan bagaimana sholat Rasulullah, jangan tanya. Tapi aku ingin bertanya, mungkin bahasa bebasnya, engkau gak akan bisa. Tetapi karena memang bertanya, berulang bertanya, maka dijawab. Salah satu contoh saja. Fahada yubayyin laka anna Aba Sa'id al-Khudri ra'a salatan nas anqas. Bahwa salat manusia di masa-masa itu terlalu pendek. Di masa-masa tabi'in. Bagaimana kalau Abu Sa'id al-Khudri melihat di masa-masa kita? Hah? Wa fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih dari Abi Barzah, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subha fayansarif ar-rajul wa ya'rif jalisahu wa kana yaqra fi ar-raqataini aw ihdahuma ma baina as-sittin ila al-mi'ah. Hadza lafdz al-Bukhari. Dalam dua kitab sahih dari Abi Barzah, bahwasanya Rasulullah SAW salat subuh, fayansarif ar-rajul, kemudian seseorang itu selesai dari salatnya sudah bisa mengenali siapa di sebelahnya. Paham ini maksud? Jangan diukur dengan masa sekarang yang banyak lampu ya. Mereka sholat dalam keadaan gelap, fi ghalas, dalam keadaan gelap. Imam bertakbir Allahu Akbar, makmum itu tidak bisa melihat sebelahku siapa, sebelah kiri siapa, depan siapa, enggak tahu. Hanya tahu ada orang, itu saja. Hitam, gelap. Sampai kapan selesainya sholat? Selesai sholat sudah terang, sudah bisa melihat, oh ini si fulan, ini si fulan. Ya'rifu rajul jalisahu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Abdullah, kaifa hal khair? Ya. Ah Ahmad, kaifa halak? Baru kenal. Tadi ketika takbir gelap, tidak kelihatan. Apa yang dibaca? Kana yaqra fir raqataini au ihdahuma. Beliau membaca dalam dua rakaat itu atau salah satunya, membaca 60 ayat sampai 100 ayat. Di juz berapa itu biasanya yang sekian panjangnya? Nah, juz 29, juz 2. 5 juz ke belakang. Itu sekian kurang lebih dari mulai 60 sampai 100 rakaat. Demikian lafaz Bukhari. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu qala, in kana Rasulullah sallam la ya'muruna bitakhfif. Bahwasanya Rasulullah sallam memerintahkan kami untuk meringankan salat. Wa in kana la ya'ummuna bis-saffat. Nabi memerintahkan kami untuk meringankan salat. Maka beliau mengimami kami dengan surat As-Saffat. Berapa ayat surat As-Saffat? Hah? Itu ringan. Diperintahkan untuk meringankan salat, maka beliau mencontohkan membaca surat As-Saffat. Itu ringannya. Bagaimana beratnya? Kalau ringannya adalah surat As-Saffat. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Jangan telepon orang tua, para santri lapor, sini sholatnya panjang banget. Akhirnya nunggu ruku, kamar mandi lama, sampai Allahu Akbar baru keluar masbuk. Khana bin na'azakumullah. Padahal baru berapa puluh ayat saja, belum surat As-Saffat. Wa 'an Ad-Dhahhak ابن عثمان عن بكير ابن عبد الله ابن الأشج عن سليمان ابن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. Kata Abu Hurairah, aku enggak pernah salat di belakang seorang pun yang lebih mirip daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada si fulan. Enggak pernah salat di belakang siapapun yang sangat mirip dengan salatnya Rasulullah selain si fulan. Qala Sulaiman, berkata Sulaiman, si fulan tadi yang dikatakan mirip dengan Rasulullah sallam, kana yutilur raka'atainil awwalaini min adh-dhuhur. Beliau memanjangkan dua rakaat yang pertama pada salat zuhur. Dua rakaat yang pertama berarti rakaat yang pertama dan kedua. Wa yukhaffif al-akhiratain, dan meringankan dua rakaat yang belakangan, yang ketiga dan keempat. Karena ketiga dan keempat tidak ada sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah, maka tentunya lebih pendek. Tapi yang panjang adalah dua rakaat yang pertama. Wa yukhaffiful 'asr, dan meringankan 'asr, salat asar. Wa yaqra' fil maghrib biqisaril mufassal, dan membaca pada salat maghrib dengan surat-surat pendek yang terpisah-pisah. Yaqra' fil 'isya', sedangkan bacaan beliau di salat isya' bi awsatil mufassal, dengan yang pertengahan, belum yang panjang. Wa yaqra' fi subhi, sedangkan membaca dalam salat subuh bi tiwalil mufassal, dengan surat-surat panjang. Maghrib pendek, isya sedang, subuh panjang. Demikian rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa huwa isnadun 'ala syarti Muslim, dan ini sanadnya sesuai dengan syarat Muslim. Al-Dhahhak ibn Uthman rahimahullah qala fi Ahmad wa Yahya, dikatakan oleh Imam Ahmad dan Yahya, huwa thiqah, beliau thiqah terpercaya. Wa qala fi Ibn Sa'ad, dan Ibn Sa'ad mengatakan tentang Dhahhak ini, kana tabtan, beliau kokoh hafalannya. Wa yadullu ala ma dzakarnahu ma rawahu Muslim fi sahihi, dan menunjukkan apa yang kita sebut, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ammar ibn Yasir, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tula salatir rajul wa qasri khutbatihi mu'natan min fiqhihi فأطيل الصلاة وأغسر الخطبة وإن من البيان لسحرا. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallam, sesungguhnya panjangnya salat seseorang atau pendeknya khutbah seseorang, bukan atau tapi dan, saya ulangi, inna tula salatir rajul wa qasri khutbatihi, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah dia adalah kebaikan pada fiqihnya, pemberian kebaikan pada fiqihnya, berarti dia faqih. Mafhumnya wallahu ta'ala a'lam, mafhum sebaliknya berarti yang memendekkan salatnya malah memanjangkan khutbahnya, berarti laisa bifaqih, dia tidak faqih. Illa an udhrin, kecuali kalau ada udhur. Fa'atilu salah wa aksirul khutbah, maka panjangkanlah salatnya dan pendekkanlah khutbahnya. Wa inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya. Artinya enggak perlu panjang-panjang. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, jika engkau berbicara terlalu panjang, maka yang akhirnya melupakan yang awalnya. Yang terakhir melupakan yang pertama. Kalau 5 poin nasihatnya, yang ingat yang terakhirnya aja. Tadi yang awalnya apa ya? Lupa. Toh dapatnya 1. Dari 5 poin tadi dapatnya cuma 1 yang terakhir saja, yang ini lupa. Lebih baik 1 pulang ingat. Selesai. Inna bilad minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya, bisa mempengaruhi. Faqad ja'ala tulus salati 'alamah 'ala fiqhi ar-rajul. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab kita ini, berarti beliau menjadikan panjangnya salat sebagai tanda fiqihnya seseorang. Wa amara bi ithalatiha, dan beliau memerintahkan untuk memanjangkannya. Wa hadzal amr imma an yakuna 'amman fi jami' as-salawat wa imma an yakuna al-murad bihi salat al-jum'ah. Dan ini imma yang dimaksud adalah umum bagi semua salat-salat. Salatnya panjang berarti fikihnya bagus. Kalau salatnya pendek berarti fikihnya kurang. Wa imma an yakuna al-murad bihi salatul jum'ah, atau yang dimaksud beliau adalah bisa jadi pula khusus salat Jumat. Salatnya lebih panjang dari khutbahnya. Fa in kana lafadz 'amman fa dhahir. Kalau lafadznya lafadz umum maka tampak jelas. Kalimat panjangnya salat dan pendeknya khutbah merupakan pemberian fikih seseorang. Ini bagusnya fikih seseorang. Apakah jama' bainahuma aw likulli wahidin minhuma? Pertanyaannya, apakah kalau dikumpulkan jadi fikihnya bagus atau masing-masingnya menunjukkan fikihnya bagus? Bahirnya barakallahu fikum, bahwa wawunya lil atfi bukan lil jam'i. Kalau lil atf artinya tanda mu'natul fiqh seseorang ada 2, kalau salat panjang, kalau khutbah pendek. Kapan saja khutbah disuruh tausiah pendek, disuruh menasihat pendek, khutbah Jumat pendek, muhadharah pendek. Orang ini faqih. Sebaliknya barakallahu fiikum, kalau dia berpanjang-panjang, bahkan kadang-kadang yumil, membosankan. Orang sudah gelisah, sudah lihat jam. Itu justru tidak faqih. Demikian pula tulus salah, demikian pula panjangnya salat. Barakallahu fiikum. Naqtafi bihadzal qadr wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.